Saya Septa dari Cilegon. Ya. Dengan karir yang beracun tersebut, ternyata dapat menghidupi keluarga saya. Terus bagaimana? It's okay. Berarti keluarganya dihidupi sebagian dengan racun. Nah, apabila Anda bisa menghidupi keluarga Anda dengan karir yang tidak baik, bayangkan kalau Anda bekerja di tempat yang lebih baik. Saya Maisa dari Cikarang.